Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk bisa hadir mendatangi majlis salim pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat sebagai amal saleh. Amin. Dan menjadi pemberat timbangan kelak nanti di yaumul kiamah. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan membaca kitab Lamudiril Manthur, terakhir sampai pada poin yang keberapa? 232. Sekarang kita masuk pada 233. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa min al-hujjatil wadihatil bayyinatil ma'rufati, termasuk dari hujjah ilmu yang sangat jelas, yang sangat terang, yang sangat pasti, kata beliau, adalah zikru mahasini ashabi rasulillahi kullihim ajma'in, menyebut tentang kebaikan-kebaikan para sahabat Rasul alaihissalatu wassalam semuanya. Ini adalah satu hal yang sudah barang tentu pasti, kata beliau, yang sangat jelas, yang sangat gamblang diterangkan dalam ayat atau hadis, kewajiban tentang menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan para sahabat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara umum beliau mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Beliau memutlakan, dimutlakan generasiku. Berarti apa? Semuanya. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita umat Islam. Dan keyakinan ini tidak bisa digoyahkan dengan syubhat apapun. Mungkin ada yang mengatakan, mereka kan manusia biasa, tentunya kan ada kesalahan sebagaimana yang lain. Betul, tapi hal itu tidak menggoyahkan keyakinan ini bahwasanya mereka adalah manusia yang terbaik. Dan wajib bagi kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut-nyebut tentang para sahabat dengan kalimat sanjungan, pujian, kalimat-kalimat yang menunjukkan kebaikan, bukan celaan dan makian. Ini perkara yang harus, tidak bisa tidak. Wal kafu an dzikri masawihim, yang berikutnya adalah sesuatu yang sudah barang tentu pasti dalam agama kita, adalah menahan diri dari mengucapkan kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Masawihim, itu dari kalimat su, kejelekan-kejelekan, jamak, masawi. Yang mana yang namanya manusia, kullu bani Adam khata, semua manusia pasti punya salah. Terjadi pada mereka hal-hal layaknya manusia biasa. Tetapi wahai kaum muslimin, berkaitan dengan syahadat, kita diharuskan untuk menahan diri, diam, dan jangan pernah berbicara tentang kejadian-kejadian apapun yang terjadi pada para sahabat. Kalau ada yang mengatakan, loh kenapa sih, kan mereka juga manusia kayak yang lainnya, kenapa kok diutamakan banget sih, gak boleh disebut-sebut kejelekannya atau kejadian-kejadian yang terjadi pada mereka, ada apa? Yang pertama jawabannya adalah, itu larangan agama. Satu hal yang sudah pasti, Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabat. Atau dalam hadis yang lainnya, idza dzukira ashabi famsiku, apabila disebut tentang sahabatku, maka tahan lisan-lisan kalian dari membicarakan kejadian yang terjadi pada mereka. Hadirin yang melihat, ini alasan pertama. Agama melarang kita menceritakan atau berbicara tentang apapun yang terjadi pada mereka. Yang kedua, agama mengharuskan kita membicarakan mereka dengan pujian dan sanjungan, penuh dengan penghormatan dan pemuliaan. Yang ketiga, kalau seandainya mereka ada kesalahan, kesalahan tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesalahannya mereka maghfur, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ridha kepada mereka, dan mereka semuanya adalah dipastikan fil jannah. Sehingga tidak perlu untuk kita membicarakan kejadian apapun yang terjadi pada mereka. Mengapa demikian? Dikarenakan ini dalam rangka menjaga kepercayaan umat kepada para sahabat. Kepercayaan umat kepada para sahabat, di mana yang namanya sahabat adalah penukil ilmu wahyu Al-Quran wa sunnah kepada kaum setelahnya. Kalau mereka tidak terpercaya, maka yang akan terjadi adalah nukilan apapun yang mereka nukilkan, ayat atau hadis yang mereka bawakan akan tertolak. Dan itu tujuan ahlul bid'ah dalam mencela para sahabat. Hadirin yang melihat, untuk perhatikan, ini perbedaan yang sangat nampak jelas antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah mengharuskan, meyakini kewajiban memuliakan dan menghormati para sahabat total. Ahlul bid'ah tidak. Mereka ingin menghancurkan kehormatan para sahabat agar bisa memasukkan kebid'ahan mereka ke dalam agama Islam. Ahlu sunnah meyakini haramnya membicarakan kejadian apapun yang terjadi pada para sahabat atau kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka, dilarang atas larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membicarakan itu. Ahlul bid'ah malah mencari-cari kejelekan para sahabat untuk kemudian menghancurkan para sahabat guna memutus hubungan antara umat yang datang belakangan dengan nabinya, yakni Muhammad alaihi salatu wasalam. Nanti akan kita baca demi keterangan demi keterangan dari beliau. Kita lanjutkan ucapan Imam Ahmad, wal kafu an dzikri masawihim wal khilaf alladhi shajara bainahum, termasuk di antara hujjah yang kuat adalah kewajiban menahan dari menyebut kejelekan yang ada pada mereka serta adanya al-khilaf, perbedaan dan perpecahan di tengah-tengah mereka. adanya perang Siffin, adanya perang Jamal terjadi di waktu itu antar mereka. Namun kita tidak boleh membicarakannya. Barang siapa yang tidak tahu, alhamdulillah, karena kisah tentang itu banyak sekali kedustaannya. Kita akan bacakan nanti keterangan-terangan dari ulama kita. Kita lanjut yang berikutnya. Faman sabba ashab Rasulillah aw ahadan minhum aw tanaqqasahu aw ta'ana 'alayhim aw 'arada bi'aybihim aw 'aba ahadan minhum fahuwa mubtadi'un rafidiyyun khabithun la yaqbalullahu min syarafan wala 'adlan. Imam Ahmad melanjutkan ucapannya. Maka barang siapa yang mencela sahabat-sahabat Rasul atau salah satu di antara sahabat-sahabat Rasul atau merendahkannya, tanaqqasuhu artinya merendahkannya, auta'ana 'alaihim atau menghinanya atau mencela mereka dengan celaan-celaan, maka dia adalah mubtadi', ahlul bid'ah. Siapa saja yang mencela para sahabat atau salah satu di antara sahabat Nabi, maka dia adalah mubtadi'un, ahlul bid'ah. Rafidiyun, dia pengikut Syiah Rafidah. Pengikut Syiah Rafidah. Kita tahu Syiah Rafidah mengkafirkan semua para sahabat kecuali hanya beberapa orang saja, yang pada hakikatnya mereka juga menyelisihi sahabat-sahabat tersebut. Orang ini pun khabith, dia orang yang jelek. Mukhalifun, dia orang yang menyelisihi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menerima amalan apapun darinya. Allah tidak akan menerima amalan apapun darinya, dari orang yang mencela para sahabat atau salah satu di antara para sahabat. Allah tidak akan menerima amalan apapun. Kenapa demikian? Dikarenakan dia ahlul bid'ah. Sampai sini bisa difahami hadirin, ya. Yang berikutnya, bal hubbuhum sunnatun. Bahkan kecintaan kepada mereka itu adalah bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kecintaan kepada para sahabat bagian dari ibadah, bagian dari keyakinan kita sebagai muslimin. Wa du'a lahum qurbatun, mendoakan kebaikan bagi para sahabat itu adalah bentuk qurbah, taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda perhatikan ke sini ayatnya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Perhatikan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, para tabi'in yang dimaksudkan, mereka mengatakan, ya Allah ampunilah kami, rabbana ghafir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ikhwan-ikhwan kami yang mendahului kami dalam keimanan, yakni sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami kebencian kepada mereka, mereka sahabat. Para tabi'in wa kaum muslimin adalah orang-orang yang mendoakan kebaikan bagi para sahabat, di antaranya doa istighfar, Rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman. Dan mereka orang-orang yang tidak membenci di hati-hati mereka terhadap para sahabat. Nah, mendoakan kebaikan bagi para sahabat dan menghilangkan rasa benci, rasa dengki, rasa murka kepada para sahabat, itu adalah sifat ahlu sunnah. Itu adalah sifat kaum muslimin, kaum mukminin. Tidak ada kebencian kepada orang-orang yang beriman yang mendahului kita. Nah, Imam Ahmad mengatakan dalam kalimatnya, hubbuhum sunnatun, mencintai para sahabat itu adalah sunnah Nabi. Wa du'a lahum qurbatun, mendoakan kebaikan bagi mereka adalah bentuk taqarrub kita kepada Allah. Wal iqtida'u bihim wasilatun, yang berikutnya beliau mengatakan, al iqtida'u bihim, mencontoh para sahabat itu sebagai sarana, wasilah. Apa makna sarana dalam ucapan ini? Sarana untuk kita menjadi baik, bukan wasilah dalam pengertian yang syirik. Ya, wasilah wa kaum muslimin ini sedang menjadi bahasa Indonesia wasilah. Ada wasilah yang boleh, ada wasilah yang haram. Wasilah yang boleh adalah wasilah dengan kita ketika berdoa menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Yang kedua, wasilah dengan berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Yang ketiga, berwasilah dengan meminta doa kepada orang yang saleh yang masih hidup. Tolong doakan saya supaya sembuh. Boleh. Yang dimintai adalah seorang yang saleh yang masih hidup, yang mendengarkan permohonanmu dan permintaanmu. Dan yang ketiga, yang keempat adalah engkau berwasilah dengan menyebut amal-amal kebaikan yang pernah engkau lakukan. Seperti tiga orang yang masuk ke dalam gua, yang kemudian ada batu yang menutupi mulut gua tersebut. Adapun wasilah yang syirik adalah wasilah kepada orang-orang yang sudah mati, meminta-minta kepada orang-orang yang sudah mati. Ini termasuk dari bab ja'lu syai'in malaysa sababan, menjadikan sesuatu yang bukan sebagai sebab dijadikan sebagai sebab. Ini adalah syirik kecil. Apabila mereka langsung berdoa kepada orang yang sudah mati, meminta-minta kepada orang yang sudah mati, ini maksudnya syirik besar. Nah, yang dimaksudkan di sini oleh Imam Ahmad dengan kalimat mencontoh para sahabat itu adalah wasilah, apa? Wasilah menuju kepada kebenaran. Dari mana kita tahu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, "Ma ana 'alaihi al-yawma wa ashabi." Orang yang selamat dari api neraka adalah orang yang mengikutiku dan para sahabatku hari ini. Mencontoh Nabi dan para sahabat itu adalah sebagai sebab kita menggapai yang namanya keselamatan. Selamat di dunia dari kesesatan, selamat kelak di akhirat dari siksaan. Wal akhdhu bi atharihim fadilatun. Yang berikutnya masih ucapan Imam Ahmad, mengambil asar-asar mereka adalah sebuah keutamaan. Kita menukil ucapan para sahabat, kita menukil tafsir sahabat, kita menukil pendapat sahabat, itu adalah sebuah keutamaan. Kita bangga dengan itu. Kita senang kalau menyebutkan qala Abu Bakar atau qala Ibn Abbas atau qala Abu Hurairah. Kita sangat bangga dengan itu. Karena yang kita nukilkan adalah ucapan orang-orang yang paling mulia. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Jangan kita minder ketika kita menukilkan ucapan sahabat, kemudian berbangga ketika kita mengucapkan atau menukilkan ucapan-ucapan ahli filsafat. Ya. Seperti siapa contohnya? Aristoteles atau yang lainnya, Pluto, berkata ini berkata itu dinukilkan. Siapa mereka? Musyrikin, kafirin. Kenapa engkau berbangga dengan menukilkan ucapan-ucapan orang-orang yang ateis seperti itu? Tentunya kita sebagai muslim berbangga ketika menukilkan dan menyebut nama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka kaum yang terbaik yang sudah dipastikan mendapatkan ridha Allah, maka mengambil petunjuk mereka adalah sebuah keutamaan bagi kita. Yang berikutnya, washabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum khairun nas. Dipertegas kembali oleh beliau, sahabat-sahabat Rasulullah hum khairun nas, mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia mereka. Apanya yang paling bagus? Ya segalanya. Akhlaknya, budi pekertinya, ibadahnya, akidahnya. Terus bagaimana dengan budayanya? Apakah mereka terbaik? Ketika budaya itu adalah sesuai dengan syar'i, itu adalah menunjukkan yang terbaiknya. Yang terbaiknya yang ada pada mereka. Karena kalau seandainya ada sesuatu yang menyelisih syariat, Allah akan tegur mereka. Inilah dia kaum muslimin, kehidupan mereka yang terbaik. La yajuz. Karena itu Imam Ahmad menutup kalimatnya dengan kata-kata dalam nukilan kitab ini, la yajuzu li ahadin, tidak boleh bagi seorang pun, ayat qurasyian min wasa min masawihim, tidak boleh bagi seorang pun untuk menyebut-nyebut kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Wala yat'anu ala ahadi minhum bi'aibin wala naqsin, dan tidak boleh pula untuk seorang pun mencela, merendahkan para sahabat atau salah satu di antara para sahabat. Hadirin melihat, ini ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal, ulama ahli sunnah panutan kita. Dan ini adalah prinsip di antara sekian banyak prinsip dakwah salafiyah. Sehingga mari kita laksanakan ketika kita bercerita tentang para sahabat. Sebutkanlah nama-nama mereka dengan mulia, penuh dengan penghormatan, sanjungan. Karena itu adalah hukumnya wajib atas perintah Allah dan Rasulnya. Dan jangan pernah kita membicarakan sesuatu yang terjadi pada mereka. Tidak perlu tahu. Tidak ada alasan bagi kita untuk saya kepengen tahu sejarah. Tidak. Enggak usah. Apakah ada ulama seperti itu? Akan kita bacakan. Qala rahimahullah ta'ala, kita baca kembali supaya kita mendapatkan nukilan. Kalau yang tadi itu Imam Ahmad, sekarang kita baca Imam At-Tahawi. Qala At-Tahawi rahimahullah ta'ala Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Liwaqidat Tahawiyah, Unuhibbu ashab Rasulullah alaihi salatu wasalam wala nufarrid fi hubbi ahad minhum wala natabarra min ahad minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum wala nadhkuruhum illa bikhairin wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Anda perhatikan ucapan ulama kita, dan ini adalah keyakinan kita. Berkata Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah Tahawiyah, dan kita mencintai sahabat-sahabat Rasulullah alaihissalatu wassalam semuanya. Wala nufarid fi hubbi ahad minhum. Kita tidak berlebihan ghulu dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Tidak. Tidak seperti Syiah yang ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Wala natabarra min ahad minhum. Kita pun tidak berlepas diri dari salah seorang sahabat pun. Yani kita tidak membenci, kita tidak berlepas diri dari seorang sahabat pun. Sebagaimana ini dikatakan, dilakukan oleh kaum Nawasib yang membenci para sahabat-sahabat tertentu. Rafidah lawannya adalah Nawasib. Ini dia. Kita mencintai semuanya, tidak mengkultuskan satupun, dan tidak pula kita berlepas diri dari satu. Semuanya kita mencintainya. Bisa dipahami hadirin? Wa nubghidu man yubghiduhum. Kita membenci kepada siapa saja yang membenci mereka. Kita membenci siapapun orangnya yang membenci para sahabat. Wa bighairi khairi yadhkuruhum, dan juga orang-orang yang menyebut para sahabat dengan sebutan-sebutan celaan, sebutan-sebutan perendahan. Ada orang mengatakan sahabat itu manusia biasa kayak kita, enggak ada beda. Ini mencela ini. Betul memang manusia biasa, tetapi mereka kaum yang dipastikan surga. Kamu ini siapa? Sudah dipastikan surga apa kamu? Jangan sok menyetarakan dirimu dengan sahabat. Siapa kamu? Sudahkah dijamin engkau adalah mendapatkan ridha Allah? Siapa kamu? Apalagi ada yang memuji-muji gurunya lebih baik daripada para sahabat. Wah, itu keblinger itu, Pak. Ya. Wala nadzkuruhum illa bikhairin. Dan kita tidak boleh berbicara tentang sahabat kecuali dengan sebutan-sebutan pemuliaan. Kemudian beliau menutup kalimatnya dengan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, wa hubbuhum, mencintai para sahabat, itu adalah dinun, agama kita itu. Wa imanun, itu bagian dari keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita. Wa ihsanun, bagian dari ihsan, amal soleh. Jadi mencintai para sahabat itu adalah agama kita, iman kita, dan ihsan, perbuatan baik, amal soleh. Wa bughdhum, dan membenci para sahabat adalah bentuk kekufuran. Membenci para sahabat adalah kufrun, bentuk kekafiran. Wa nifaqun, bentuk kemunafikan. Wa tughyanu, dan bentuk penentangan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anda perhatikan di sini. Ini ucapan orang yang berbeda. Imam Ahmad dengan Imam Tahawi jauh berbeda. Secara zaman orangnya juga berbeda, negerinya juga berbeda. Tetapi etikotnya satu. Kenapa? Karena sama-sama sebagai ahli sunnah. Begitulah dari zaman dulu sampai sekarang, etikot yang berkaitan dengan sahabat satu. Seperti yang kita baca ini. Barang siapa yang menyelisih prinsip ini, maka dia ahlul bid'ah minimalnya. Bahkan bisa dia kafir. Kenapa kafir? Karena dia menolak berita dari Allah tentang sahabat. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Ternyata dia membenci sahabat. Allah saja ridha kok dia membenci. Bertolak belakang dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ini bentuk kekufuran. Rasul saja memutlakan ketika beliau ditanya oleh seseorang, ayun nasi khair, manusia mana yang terbaik? Qala beliau menjawab, al-qurnu alladhi ana fihi, generasi yang aku ada padanya, yakni para sahabat. Kok kamu malah membenci, bertolak belakang kamu dengan Rasul? Ini bentuk kekafirannya, bentuk kemunafikan. Dulu kaum munafik yang ada di kota Madinah di zaman itu sangat benci kepada para sahabat, sehingga mereka berusaha untuk memfitnah, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina, yang dikenal dengan hadithul ifki, kabar dusta yang dibikin-bikin oleh kaum munafikun, di mana Aisyah dituduh berzina dengan salah satu sahabatnya. Ini hadis yang terkenal pembicaraan itu, sampai-sampai disebut dengan hadithul ifki, hadithul ifik, hadith kebohongan, kabar berita dusta. Allah bela Aisyah radhiyallahu anha, turun ayat tentang hal tersebut. Munafikun. Sehingga kalau di zaman kita ini ada seorang yang mencela sahabat, ketahuilah dia munafik. Kalau dia muslim, mukmin, maka dia tidak akan mungkin mencela sahabat, karena dia berterima kasih atas jasa para sahabat. Kita bisa mengenal Al-Quran, kita bisa mengenal As-Sunnah, kita bisa mengenal ibadah. Itu seorang muslim seharusnya seperti itu. Hadirin, kita masuk pada poin yang berikutnya, 235. Seorang yang bernama Umar ibn Abdul Aziz. Suila Umar ibn Abdul Aziz an qitali yaumil jamal. Umar ibn Abdul Aziz, seorang tabi'in, khalifah Amir Mukminin di zaman tabi'in, beliau ditanya tentang kejadian perang Jamal. Perang Jamal dan perang Siffin. Pertempuran yang Allah takdirkan terjadi di kalangan para sahabat. Saya tidak mau berbicara tentang hal itu, dan dikarenakan memang saya tidak pernah tahu, walhamdulillah. Khawatir kalau tahu malah justru salah. Salahnya di sebelah mana? Akan kita baca pada keterangan Syekh Ibnu Taimiyah. Ada kejadian yang disebut dalam sejarah perang Jamal. Ada kejadian yang disebut perang Siffin. Umar bin Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab. Umar ibn Abdul Aziz. Beliau ditanya tentang hal itu, maka beliau mengatakan, wakil la kulta fiha bira'ik. Umar bin Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz ditanya tentang itu, kemudian dikatakan, sedang kau cerita semaumu, begitu. Kult fihabi bira'yik, silakan kami akan dengarkan cerita tentang perang Jamal, perang Siffin, walaupun itu adalah sudut pandangmu, ra'yumu, begitu. Kita tahu kedudukan Umar ibn Abdul Aziz, orang yang mulia, ulama kibar zaman tabi'in, bahkan beliau adalah amir mukminin di waktu itu. Apa ucapan beliau? Ucapan beliau, jawabannya adalah dima'un lam aghmis fiha yadi aghmisu fiha lisani. Jawabannya adalah sebuah pertanyaan, sebuah atau dima'un, darah-darah, dima'un jamak dari damun, darah-darah, aku tidak menceburkan dua tanganku pada darah-darah itu. Aghmisu fiha lisani, kemudian aku akan menceburkan lisanku pada darah-darah para sahabat itu. Ini adalah bentuk pengingkaran dari sosok Umar ibn Abdul Aziz. Saya selamat tidak ikut serta dalam kejadian itu. Saya selamat tidak ikut serta dalam kejadian perang Jamal dan perang Siffin. Tanganku tidak berlumuran darah di waktu itu. Karena memang beliau tidak mendapatinya. Yani tidak, beliau kurun yang berikutnya, tabi'in. Nanti dicek sejarahnya. Beliau mengatakan, aku tidak ikut serta, kedua tanganku aman. Dan ternyata aku akan berbicara tentang kejadian itu dengan lisanku, dan aku menceburkan lisan-lisanku, menceburkan lisanku pada darah-darah para sahabat. Tentunya tidak. Ini menunjukkan bahwasanya bagi kita tidak usah tahu tentang kejadian-kejadian itu. Karena kejadian itu banyak sekali kedustanya dan kebohongannya. Bagaimanakah itu? Kita lihat keterangan yang berikutnya. Sudah tiga ulama. Yang pertama Imam Ahmad, yang kedua Imam Tahawi, yang ketiga Imam Umar ibn Abdul Aziz. Nukilan disebutkan dalam kitab ini. Yang keempat, nukilan dari seorang yang bernama Imam Ibn Quddam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari sunnah Nabi, termasuk dari ajaran-ajaran Nabi adalah mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah, wa mahabbatuhum, dan menyayangi mereka, wa dzikru mahasinihim, serta menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan mereka, wa tarahumu alaihim, merahmati mereka, wal istighfaru lahum, dan memohonkan ampun bagi mereka, wal kafu an dzikri masawihim, dan berhenti menahan diri dari berbicara tentang kejelekan yang terjadi pada mereka, wa i'tiqadu fadlihim, dan meyakini keutamaan mereka, wa ma'rifatu sabiqatihim, dan meyakini bahwa mereka kaum yang terdepan. Ini keyakinan kita yang berisikan dua hal: mencintai mereka, menghormati mereka, merahmati mereka, memuliakan mereka adalah kewajiban bagi kita umat Islam. Mencegah dan menahan diri dari berbicara tentang kejadian yang ada pada mereka, itu juga kewajiban bagi kita umat Islam. Sehingga hati-hati jangan menyebut-nyebut apa yang terjadi pada mereka. Ini ucapan Imam Ibn Quddamah. Empat sudah kita baca. Sekarang yang kelima, nukilan Syekhul Islam Ibn Taimiyah Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, ucapan beliau agar sedikit panjang. Panjang dengan perhatikan ya. Kalau mau ditulis, ditulis, tapi saya bacanya agak cepat. Naik mutan ngimirang emon. Isinya hampir sama dengan tadi, cuman lebih mendetail lagi. Beliau mengatakan, qala Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa min usuli ahli sunnati wal jamaati, dan termasuk diantara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaati adalah salamatu qulubihim wa alisnatihim li ashabi Rasulillah, selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasul, selamatnya hati-hati mereka. Hati mereka siapa? Hati ahlu sunnah. Selamatnya hati mereka dari membenci atau murka atau mencela kepada para sahabat. Ini prinsip ahlu sunnah. Dan selamatnya lisan-lisan mereka dari bercerita, mengkisahkan kejadian-kejadian apa yang terjadi dalam perang Siffin dan perang Jamal. Tidak ada kurikulum di pendidikan ahlu sunnah yang memuat tentang kisah itu. Karena kan kisah itu dilarang secara syariat untuk diangkat. Kalau ada yang bertanya, saya ingin hanya sekedar tahu sejarah. Untuk apa engkau tahu? Ya ingin tahu saja. Dilarang. Kenapa dilarang? Akhirnya kita dapati jawabannya kali ini. Kita lanjutkan ucapan beliau. Wa yatabarra'un min tariqatir rawafid. Prinsip ahlu sunnah yang kedua adalah berlepas diri dari keyakinannya kaum Syiah Rafidah. Berlepas diri min tariqatir rawafid alladzina bighiduna sahabata wa yusubbunahum. Di mana kaum Syiah Rafidah ini membenci para sahabat dan mencela, menghina para sahabat. Kita berlepas diri dari mereka. Yang berikutnya, kalau kita bikin poin yang ketiga berarti yumsikuna ama syajara baina sahabat. Ahlu sunnah menahan diri dari berbicara tentang kejadian yang ada pada para sahabat. Menahan diri dari membicarakan kejadian-kejadian yang ada pada para sahabat. Wa yaqulun, ahlu sunnah mengatakan. Ahlu sunnah mengatakan. Yang berkaitan dengan kisah-kisah perang Siffin dan perang Jamal, ahlu sunnah mengatakan, kalau kita ahlu sunnah, dengarkan wahai ahlu sunnah, dan mari kita ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kita meyakini apa yang diucapkan oleh beliau. Dengarkan baik-baik. Beliau mengatakan, إن هذه الآثار المروية في مساويهم, bahwa riwayat-riwayat yang berbicara tentang kejelekan yang terjadi pada para sahabat, kita meyakini minha ma huwa kadzibun, beritanya berita yang dusta, Beritanya adalah berita yang dusta. Wa minha ma qad zida fi. Dan diantaranya ada berita-berita yang telah ditambah-tambahkan padanya. Beritanya itu bohong. Yang kedua, beritanya itu ditambah-tambahi. Yang ketiga, wanukis, dikurangi dari kisah nyatanya. Waghayyir an wajhihi, dan telah dirubah dari aslinya. Itu disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah. Riwayat-riwayat, kisah-kisah, buku-buku yang mencatat tentang pertempuran perang Siffin dan Jamal, semuanya itunya isinya seperti itu. Dusta, ditambahi, dikurangi, diganti, dan dirubah dari aslinya. Sehingga buat apa kita membaca? Lihat, saya sebutkan. Ahlul bid'ah sangat berkepentingan. Dalam hal ini Syiah misal. Syiah mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Allah takdirkan terjadi pertempuran di waktu itu antara orang-orang yang bersama Aisyah dengan melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kisah ini kaum muslimin diupload oleh mereka, kalau bahas sekarang disebar oleh mereka, ditambah-tambahi kisah-kisahnya dengan penuh kedustaan dan kebohongan dalam mereka menjatuhkan dan mengkafirkan Aisyah dan yang bersamanya. Kalau kita membaca kisah itu, wal'iyadzubillah, akan ada kecondongan kepada seorang sahabat dan akan membenci kepada sahabat yang lainnya. Dahsyat sekali pengaruhnya itu. Sehingga kita Ahlussunnah dilarang untuk kita membaca hal itu. Kenapa? Karena telah diucapkan Syekh Islam Taimiyah, berita yang berkaitan dengan itu, berita yang dusta. Berita yang apa? Beliau mengatakan ma qad zida fiha, ditambah-tambahi, dikurangi, dirubah dari ganti oleh mereka dari kisah yang senyatanya. Kedustaan tok adanya. Orang yang berkepentingan dengan Muawiyah, dia akan menghancurkan kubu yang lainnya. Ini, itu, ini. Akhirnya, engkau dibikin untuk digiring benci kepada Muawiyah atau benci kepada sahabat yang lain. Wal'iyadzubillah. Nabi sudah jauh-jauh hari sebelum itu semuanya terjadi mengatakan apa? Idza dzukira ashabi famsiku. Apabila disebut tentang sahabatku, maka tahanlah dirimu, jangan membicarakannya. Menunjukkan jangan kita pernah membaca dan membicarakannya. Kalau ada orang yang mau berbicara denganmu tentang kisah itu, kamu lari darinya, pindah, jauhi dia. Karena pasti apa yang akan diucapkan akan jatuh pada mencela sahabat. Karena tidak ada kisah tentang hal itu yang benar. Hagadha kaum muslimin. Ya. Yang berikutnya beliau mengatakan, terjadi apa yang terjadi di kalangan para sahabat, tetapi tidak berarti kita menghina mereka. Kenapa demikian? Kita tidak mencela mereka, kita tidak merendahkan mereka. Kenapa demikian? Karena alasan berikut ini. Kita lanjutkan ucapan Syekh Islam Taimiyah. Walahum minas sawabiki wal fadaili. Mereka memiliki keutamaan-keutamaan, dan mereka memiliki sawabik sebagai kaum yang pertama dalam Islam. Ma yujibu maghfirah, itu semuanya akan menyebabkan mereka terampuni dosa-dosa yang ada pada mereka jikalau memang itu terjadi. Itu keyakinan kita. Ada berita begini. Itu kejadian pasti. Wah, enggak tahu saya. Diam kamu, enggak usah ngomong. Haram hukumnya. Kalau seandainya insadar, kata Syekh Taimiyah, kalau seandainya terjadi hal itu, maka ketahuilah mereka para sahabat semuanya adalah kaum yang memiliki keutamaan jaminan surga bagi mereka, dan kaum yang terdepan, terawal. Dan itu cukup dengan itu diampuni semua kesalahan yang terjadi pada mereka. Sehingga kalau dia demikian bagaimana? Ya enggak perlu dibicarakan. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan kedua. Hatta annahum yughfar lahum min as-sayyi'ati ma la yughfar ba'dahum. Sampai-sampai kata beliau, para sahabat itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang diberikan kepada kaum yang setelah mereka. Ucapan Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Apa ucapan Nabi? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadits qudsi, i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Silakan kalian berbuat apapun yang kalian maukan, sungguh aku telah ampuni semua kalian. Masya Allah, ini tidak pernah terucap kata-kata seperti ini kepada kaum selain para sahabat. Dan ini pun sahabat khusus, orang-orang yang ikut perang Badar. Allah berfirman, i'malu ma syaitum, silakan lakukan semau kalian. Wa qad khafartu lakum, karena sungguh aku telah memberikan ampunan kepada kalian. Untung kita enggak dapat yang seperti ini, Pak. Maksudnya dengan untung, coba kalau kita dapat yang seperti ini, arep ngapa jenengan? Lakukan semua kalian. Sungguh telah aku ampuni dosa-dosa kalian. Pikiran yang ngeres tok, dosa tok. Anu wis diampuni ki ora apa-apa. Jan alhamdulillah untungnya beja dewek, Pak. Tidak mendapatkan keutamaan seperti ini karena kita tahu diri. Wong diancam dengan neraka be, dosanya tetap lancar baik kok, Pak. Ya, apalagi kok diomongi istek ampuni kabeh ora apa-apa, ngono dosa ora apa-apa. Oh, gitu jenengan, Pak. Seneng banget iku. Hadirin yang makan, ini ucapan Syekh Jam Temia masih panjang. Masih ada sekali lagi, Bang ya? Masih ada sekali lagi ya, bulan Maret ini. Ya bulan Maret. Insyaallah kita lanjutkan ucapan beliau di pertemuan akhir bulan insyaallah, Kamis yang keempat insyaallah. Mudah-mudahan. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.